Bapak izin, mohon maaf lahir batin buat semuanya. Jangan ditarik ya. Oke. Sudah semuanya. Kembali ke lagu saja dulu. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman panitia semuanya. Ada Mas Katro, Mas Saiful, Om Juli, Om Dumen, Mas Mansur, Mas Bores, Mas Napis Embrit, Mas Nyongot juga selamat siang, Manyak Bul, Master Black, Mas Yoga, Mas Komet, Mas Litipu, Mas Jepang, Mas Bukir, dan juga Mas Jeblok, serta Mas Kendit juga selamat siang ya. Oke sayang, sirain lagunya ada apa? Yang punya Senja. Senja, tadi teman-teman yang minta lagu Senja, kita bermain bersama Romansa Yes. Yang punya Rega juga. oplosan dulu baru apa tadi?